إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua tentang atau dari tiga tingkatan dinul Islam. Sebab al-Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Al-Khattab atau hadis Jibril terbagi menjadi tiga martabah, tiga tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan Islam, yang kedua adalah tingkatan iman, dan yang ketiga adalah tingkatan Islam atau iman. Tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Mengulang materi yang dulu pernah kita pelajari, bahwa antara Islam, iman, dan ihsan, mana yang lebih luas? Islam, iman, dan ihsan, mana yang lebih luas? Pernah kita pelajari kan di sini? Pernah ya? Pernah. Mana yang lebih luas? Islam, iman, atau ihsan? Dirinci. Dengan melihat jumlah orangnya, maka yang paling luas adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Namun dengan melihat sisi yang lain, dengan melihat cakupan maknanya, maka yang lebih luas adalah sebaliknya. Paling luas dan paling kompleks cakupan maknanya adalah ihsan, kemudian iman, kemudian Islam. Dibalik, semakin kompleks cakupan maknanya, maka semakin banyak atau semakin sedikit orangnya. Semakin kompleks maknanya, maka orangnya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Semakin kompleks, banyak ketentuannya, syaratnya, kriterianya, sehingga tidak sembarang orang masuk. Ya kan? Ini pembahasan tentang terbaginya dinul Islam menjadi tiga tingkatan. Tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Ya. Tingkat yang tertingginya adalah ihsan. Kemudian di bawahnya adalah iman. Dan paling bawah adalah Islam. Bedakan antara pembahasan tingkatan dinul Islam. Ya. dengan pembahasan tentang definisi Islam, definisi iman, dan definisi ihsan. Jadi ketika dikatakan tingkatan, ya, pembahasan tentang tingkatan iman misalkan yang sedang kita bahas, kita sampai pada pembahasan tingkatan iman. Pembahasan tentang tingkatan iman itu berbeda dengan pembahasan tentang definisi iman atau pengertian iman. Jelas ya? Tingkatan. Kalau tingkatan atau kalau definisi iman, pengertian iman, waktu itu kita pelajari iman pengertiannya. Iman pengertiannya bagaimana? Kalau secara bahasa, pembenaran yang mantap disertai dengan penerimaan. Namun secara istilah, secara syariat, maka iman adalah bagaimana? Taib. Iman memiliki dua pengertian di dalam syariat. Pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Itu pengertian iman. Definisi iman. Tapi ketika membahas tingkatan iman, beda lagi pembahasannya. Beda lagi. Ketika disebutkan tentang tingkatan-tingkatan dinul Islam, yaitu tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan, ya. Maka pembahasannya berbeda. Dulu sudah pernah kita pelajari, ya, seperti yang tadi kita singgung lagi, dilihat dari jumlah orangnya. Ini kita mengulas tentang tingkatan dinul Islam, murojaah lagi. Dulu sudah pernah soalnya, supaya kita enggak lupa. Sudah pernah kan? Sudah pernah. Pembahasan tentang tingkatan-tingkatan dinul Islam. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam. Ini yang paling rendah. Dilihat dari segi orangnya, tingkatan ini paling luas. Paling banyak orangnya yang mencapai tingkatan Islam. Karena mencakup siapa saja? Dilihat dari segi orangnya, tingkatan Islam mencakup siapa saja? Siapa? Siapa saja mencakup? Apa? Mukmin yang sempurna, mukmin yang fasik, dan yang ketiga munafik. Pernah begitu? Belum pernah atau belum di sini? Sudah pernah kan? Sudah pernah. Jadi tingkatan Islam ya, mencakup tiga jenis manusia. Mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna. Mukmin sempurna di sini bukan berarti dia enggak pernah dosa, sebab itu tidak mungkin. Tapi setidaknya kalau dia berdosa, dia akan bertaubat dengan taubat nasuh, taubat yang sungguh-sungguh, memenuhi syarat dan terampuni dosa-dosanya, sehingga seperti tidak berdosa. Bukan berarti enggak pernah berdosa, sebab itu enggak mungkin sebagai manusia biasa. Jenis yang pertama yang masuk dalam tingkatan Islam adalah mukmin yang sempurna. Yang kedua, mukmin yang fasik. Mukmin fasik itu ya mukmin tetapi melakukan dosa besar tanpa bertaubat. Jadi lemah imannya mukmin fasik atau mukmin naqis, mukmin yang kurang, mukmin yang lemah. Dan yang ketiga adalah, jenis yang ketiga adalah munafik. Ya. Ketika disebutkan golongan muslimin, maka bisa saja masuk di antara mereka itu ternyata orang-orang munafik. Hanya saja dan mereka dimasukkan ke dalam golongan muslimin disebabkan apa? Disebabkan zahirnya. Secara zahir mereka ya Islam, melaksanakan menerapkan syariat Islam itu kan zahir. Ya, itu zahir, secara zahir muslim. Ya sudah. Munafik itu kan zahirnya muslim. Ya, kita enggak bisa membedakan secara pasti. Yang tahu hanyalah Allah Ta'ala, sehingga dihukumi muslim, masuk ke tingkatan Islam. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua ini juga banyak ya. Setelah Islam jumlah orangnya banyak. Setelah tingkatan Islam yang paling banyak kedua adalah tingkatan apa? Iman. Sebab tingkatan iman mencakup siapa saja? Mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Ini jenis yang pertama. Dan yang kedua, mukmin fasik atau mukmin naqisul iman, mukmin yang fasik atau lemah atau kurang. Apakah masuk ke dalamnya orang-orang munafik? Tidak. Orang-orang munafik sudah tereliminasi di sini di tingkatan apa? Iman. Sebab ketika disebutkan kata Islam dan iman, maka yang dimaukan dari Islam adalah lahiriah ya. Sisi zahir, orang-orang munafik bisa pura-pura, iya kan? Secara zahir menerapkan syarat Islam, sehingga masuk ke tingkatan Islam. Tapi yang dimaukan dengan iman, ya, ketika disebutkan Islam, iman, begitu. Yang dimaukan dengan iman, itu apa sisi? Batin. Sehingga tidak cukup dengan lahiriah. Tidak cukup dengan penerapan syariat Islam secara lahiriah saja tanpa diiringi ya keyakinan dan amalan di dalam hati. Sehingga tingkatan iman itu hanya untuk orang-orang yang menerapkan Islam, agama Islam secara lahir dan batin. Dengan itu orang munafik sudah tereliminasi. Hanya saja masih cukup luas karena mencakup mukmin yang sempurna imannya dan juga yang kedua mukmin yang fasik atau yang lemah imannya. Kemudian tingkatan yang terakhir paling sedikit jumlah orangnya adalah tingkatan apa? Ihsan. Sebab tingkatan ihsan hanya mencakup siapa? Tingkatan ihsan hanya mencakup mukmin mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Mukmin yang sempurna apa? Imannya. Adapun mukmin yang kurang atau lemah imannya sudah tereliminasi, enggak masuk ke sini ihsan. Ini urutan dari yang terbanyak orangnya, jumlah orangnya. Ya. Dari sisi yang lain dengan melihat cakupan maknanya, maka yang paling luas adalah apa? Tingkatan yang paling luas maknanya, bukan jumlah orangnya, yang paling kompleks cakupan maknanya. Yang paling luas adalah tingkatan ihsan, karena mencakup apa saja kalau diglobalkan. Kalau diglobalkan, gimana? Diterangkan waktu itu? Enggak? Belum ya? Paling kompleks, paling luas dari segi cakupan maknanya, karena tingkatan ihsan itu mencakup lahir, jelas. Penerapan Islam, syarat Islam secara lahiriah, jelas. Kemudian batin juga. Kemudian yang ketiga, itqan, ihsan, ikmal, kesempurnaan, menyempurnakan. Batinnya, ya, syariat Islam atau sisi lahiriah dari syariat Islam dia terapkan, dia laksanakan sholat, zakat, puasa dan yang lain sebagainya, termasuk meninggalkan ya keharaman, dia terapkan. Batinnya juga dia amalkan. Dan yang ketiga ya, yang ketiga termasuk dalam cakupan mana ihsan adalah ya penyempurnaan atau kesempurnaan lahir batin yang sempurna, sehingga dinamakan ihsan, karena ihsan itu secara bahasa insyaallah akan dipelajari, secara bahasa artinya adalah itqan, ya, sempurna, melakukan dengan sempurna, mengerjakan dengan baik. Jadi sempurna lahir batin plus sempurna. Kemudian setelah tingkatan ihsan, yang paling luas cakupan maknanya adalah apa? Tingkatan iman, karena mencakup sisi lahir, penerapan lahiriah, secara lahiriah. Kemudian yang kedua, ya, penerapan secara batin. Ya, kemudian sudah jelas ya. Kemudian sudah tidak harus sempurna. Dalam arti untuk mencapai tingkatan iman tidak harus sempurna lahir batinnya. Yang penting sah. Ya, sebagai orang yang apa namanya muslim mukmin. Jadi dia muslim mukmin tetapi enggak sempurna. Enggak harus sempurna untuk mencapai tingkatan iman. Yang penting lahiriahnya dia terapkan, lahiriah dari dinul Islam dia laksanakan, kemudian sisi batin dari dinul Islam juga dia laksanakan, dia amalkan. Sudah, dengan itu dia mencapai tingkatan iman. Ya, tidak harus sempurna untuk mencapai tingkatan iman. Bukan maksudnya boleh melakukan dosa besar, melakukan kefasikan, bukan. Tapi sekedar kriteria untuk mencapai tingkatan iman. Kemudian tingkatan Islam yang paling akhir, ya, dengan melihat cakupan maknanya adalah tingkatan apa? Islam, karena hanya mencakup apa? Zahir saja. Dengan melaksanakan syarat Islam secara zahir saja, tanpa batin, batinnya enggak meyakini, ya, batinnya tidak meyakini dinul Islam, ya. Hanya lahiriahnya, sholat ya sholat, suruh zakat dan bayar zakat, saatnya berpuasa Ramadan ya puasa, punya uang mau berhaji ya berhaji, tapi dalam hatinya sebenarnya enggak meyakini. Ya, kenapa bisa seperti itu? Bisa-bisa saja. Itulah yang dinamakan riya'ul munafiqin, riya'nya orang-orang munafik, supaya bisa hidup berdampingan dengan kaum muslimin yang lain. Kalau enggak gitu kan nanti dikafirkan, dia enggak mau. Jadi problem, enggak nyaman hidupnya, wis biar nyaman. Ya, tradisi anggapnya seperti itu, bukan ibadah kepada Allah. Hanya dengan menerapkan sisi zahir, ya, seseorang mencapai tingkatan apa? Islam, mencapai tingkatan Islam. Sehingga ya enggak boleh kita mengkafir-kafirkannya, kamu pasti munafik, enggak boleh. Sebab itu kan batin, hanya Allah yang Maha mengetahui. Kecuali kalau jelas-jelas dia menyatakan beragama selain Islam atau terjatuh di dalam kemurtadan yang jelas, nah itu. Tapi selama belum nampak seperti itu ya, kita hukumi muslim sampai pada tingkatan Islam. Terfahami ini? Sehingga dari sisi jumlah orangnya yang terbanyak adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Adapun dari sisi cakupan maknanya, ya, yang paling luas adalah ihsan, kemudian tingkatan iman, kemudian tingkatan Islam. Kalau kita sampai tingkatan yang mana ini? Apa? Tingkatan ihsan. Gitu. Ihsan itu berarti sempurna imannya. Enggak fasik, enggak melakukan dosa besar, atau kalau melakukan dosa besar itu sudah bertaubat dan diampuni. Kita enggak yakin. Ya. Telah diampuni dosa-dosa kita, kan begitu. Bahkan masuk dalam tingkatan iman saja semestinya kita enggak yakin. Sebab semakin yakin, semakin pede kita itu apa namanya, pasti beriman, gak ada kemunafikan dalam hati kita, justru semakin menjauhkan kita dari iman yang sungguhnya. Oleh karena itu orang yang sangat-sangat beriman, imannya sangat kuat, justru takut, mengkhawatirkan kemunafikan atas diri sendiri. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman yang dijuluki sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang nama-nama individu-individu munafik yang beliau sampaikan atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak semua sahabat beliau beritahukan, beliau yang beritahukan kepada Hudzaifah bin Yaman dan sangat saya kepada Abu Hurairah juga. Nah, Hudzaifah bin Yaman pada suatu hari ditanya oleh Umar bin Khattab, "Man sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man sama laka minal munafiqin?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku kepadamu? Ya, bersama dengan nama-nama orang-orang munafik yang beliau sebutkan. Umar bin Khattab takut. Ya, mengkhawatirkan kemunafikan. Nah, ini. Jadi, ya, kita harus berdoa kepada Allah ya, supaya ya, diterima iman kita, digolongkan ke dalam orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang muslim tapi munafik, sekaligus berusaha. Ya, sekaligus berusaha. Berusaha untuk benar-benar merealisasikan iman. Dan iman itu sudah kita pelajari waktu itu apa? Mencakup lahir dan batin. Batinnya ucapan kolbu dan amalan kolbu. Lahirnya ucapan lisan dan amalan anggota tubuh. Berarti upaya, usaha kita di samping berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya hidayah dan taufik untuk benar-benar beriman, kita juga harus berusaha. Berusaha untuk merealisasikan iman dengan keempat hal ini. Ya kan? Yang pertama apa? Qaul al-qalb. Ucapan qalbu. Apa itu ucapan qalbu waktu itu kita pelajari? Ucapan qalbu maksudnya adalah? Bukan. Ucapan. Ada ucapan hati, ada perbuatan hati. Ucapan hati maksudnya adalah? I'tiqadat. Keyakinan-keyakinan hati. Hati ini meyakini. Seolah-olah hati ini mengikrarkan, melisankan, mengucapkan seperti ya iman ya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam hati, mengimani seperti itu seolah-olah hati mengatakan dan mengikrarkan sebagaimana lisan kita mengucapkan ya kan Allah mawjud, Allah itu ada. Hati kita kan seolah mengikrarkan. Jadi usaha kita apa tadi? Merealisasikan iman. Ya. Yang mencakup empat hal ini, ini usaha kita. Yang mencakup qaulul qalb, kemudian ucapan lisan, ucapan hati yaitu keyakinan-keyakinan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan seterusnya, berikut perincian-perinciannya, kemudian ucapan lisan, ucapan hati, ucapan lisan. Ucapan lisan ya semua ucapan ya dengan lisan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tilawatul Quran, berzikir, bersyahadat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga apa? Amalan hati. Apa bedanya amalan hati dengan ucapan hati? Amalan hati, perbuatan hati maksudnya apa? Ya, perbuatan-perbuatan hati seperti ya, bertawakal, ya, takut, ya, berharap. Itu kan perbuatan-perbuatan hati, pekerjaan-pekerjaan hati, berharap, mencintai Allah dan apapun serta siapapun yang diperintahkan oleh Allah untuk dicintai, para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, demikian juga ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah dicintai, membenci apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk dibenci, itu kan perbuatan-perbuatan hati. Dan yang keempat apa? Amalan anggota tubuh. Berarti supaya kita benar-benar beriman, ya, supaya kita benar-benar beriman, tidak menjadi orang yang munafik, naudzubillah, ya. Supaya kita benar-benar beriman, ya. Terlebih lagi menjadi orang yang sempurna imannya, di samping berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya hidayah dan taufik, ya. Ambillah tangan saya, tuntunlah saya untuk beriman dengan sesungguhnya, di samping berdoa kepada Allah juga apa? Berusaha. Ya kan? Di antara usahanya ini, usahanya adalah merealisasikan empat hal ini, sebab empat hal ini merupakan cakupan iman tentang ucapan hati, berarti kan keyakinan-keyakinan, iman kepada Allah, apa maknanya, apa bagaimana perinciannya, apa saja dalil-dalilnya. Dengan itu kita semakin luas pengetahuannya tentang iman kepada Allah, sekaligus semakin mantap dan yakin. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya gimana berarti? Pembahasan iman kepada Allah, berikut perincian-perinciannya, dalil-dalilnya, dan seterusnya. Bagaimana caranya kita mendapatkannya? Belajar. Ya, berarti kita harus belajar supaya tidak jadi orang munafik, ya kan? Belajar di samping berdoa kepada Allah juga belajar. Jangan sampai kita mengira diri kita itu sudah benar-benar beriman. Insyaallah sah imannya. Ya insyaallah. Walaupun 100% yakin kan tidak mestinya. Insyaallah, tapi kita berpangku tangan, kurang berusaha dan lebih mencintai kehidupan duniawi. Dzalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Hal itu dikarenakan mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya. Maka jangan beralasan, ya. Jangan minta uzur dan semisalnya. Ya. Ya, kita harus belajar. Ini tentang ucapan hati. Ya, keyakinan-keyakinan. Demikian juga tentang amalan hati. Apa saja amalan hati? Tawakal. Oh, tawakal itu maknanya apa? Ya. Definisinya apa? Kemudian ya, hal-hal yang bertentangan dengan tawakal itu apa saja? Kemudian khauf, rasa takut kepada Allah. Ya, atau rasa takut ya, rasa takut kepada Allah. Oh, ternyata rasa takut kepada Allah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ada khauf madzmum. Rasa takut kepada Allah tapi tercela. Loh, yang bagaimana itu? Harus kita pelajari juga. Ya, enggak semua rasa takut kepada Allah itu terpuji, bisa menjadi tercela. Demikian juga roja, rasa harap kepada Allah, ya, dan seterusnya. Ini kan amalan-amalan hati. Bagaimana caranya kita memahami, ya, dan mengetahuinya dengan cara belajar, ya, dan seterusnya. Itu baru tentang batin, ucapan hati dan amalan hati. Terkait dengan ucapan lisan, ya, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dengan lisan kita. Ya, apa saja? Berzikir. Zikir itu apa saja? Ya. Rambu-rambu di dalam berzikir itu bagaimana? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Belajar. Oh, di antara cakupan iman adalah ucapan lisan yang berupa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi ini bacaan Al-Quran saya sudah benar belum ya? Jangan-jangan saya salah ucap melafalkan huruf ini, tapi yang keluar malah huruf itu. Sudah yakin antum melafalkannya sudah benar? Ini bagian dari iman, ini tilawatul Quran masalahnya. Sudah yakin? Belum. Gimana caranya biar menjadi benar tilawatul Quran? Belajar. Tapi kalau uzur, mohon maaf ya. Ya sudah, setelah itu di akhirat insyaallah Allah mengampuni. Wah, ini gimana ya kira-kira ya? Apa? Nyalin. Tapi kalau terlalu banyak udurnya, udur lagi loh untuk nyarin. Saya udur gak bisa nyalin materi yang tertinggal ini. Udur lagi. Saya hari ini gak berangkat. Udur. Besok bisa nyalin. Tapi kalau udurnya terus-menerus, nyalinnya pun ya minta udur. Akhirnya, saya udur terus. Gak usah taklim, ikutnya daurah saja. Padahal daurah itu lebih ke pembahasan umum ya. Pembahasan umum dan sifatnya motivasi dan seterusnya. Wallahul musta'an. Demikian juga terkait dengan amalan apa? Amalan anggota tubuh lahiriah. Amalan anggota tubuh lahiriah ini juga bagian dari iman. Masuk dalam cakupan iman. Padahal amalan anggota tubuh lahiriah itu ada berapa? Satu, dua, tiga, ribuan atau berapa, itu banyak sekali. Sholat, waduh, sudah sah sholat kita? Ya. Sudah sempurna sholat kita? Ya. Ada orang yang sholat puluhan tahun disebutkan dalam hadis, enggak diterima sholatnya. Kalau nggak jelas sampai 60 tahun sholat, nggak diterima sholatnya juga. Gimana itu? Kita yakin tidak termasuk dari orang yang semacam itu. 60 tahun sholat nggak diterima sholatnya. Terus kenapa itu sebabnya? Ya, kembalinya ya masalah tadi. Belajar. Mempelajari ilmu, kemudian mengamalkannya, menerapkannya. Kemudian terkait dengan zakat, ini juga bagian dari amalan lahiriah. Ya. Zakat, zakat apa namanya, zakat fitri atau fitrah, kemudian zakat mal, kemudian tentang puasa, tentang haji. Oh, ini, atau jangan-jangan malah jadi alasan, saya mau haji nih, jadi nabung terus, saya mau kerja terus itu, cari tambahan terus. Begitu. Jawabannya ya. Apa namanya? Atau pertanyaannya, wajib mencari uang untuk haji? Ya, wajib mencari uang supaya mampu haji atau mampu haji, atau wajib haji karena mampu ketika mampu? Sekali lagi, ini dua pertanyaan ya. Dua kalimat. Yang wajib itu yang mana? Sebentar, saya ulang lagi yang lain biar dengar semua. Yang wajib itu yang mana? Wajib mencari uang supaya mampu haji atau wajib haji? Mampu. Kalau mampu. Iya. Iya begitu. Sudah daftar. Ya itu anak nggak nyindir antum lo ya, nggak nyindir pribadi lo ya. Ini secara umum, secara umum. Maksudnya supaya kita paham ini sebenarnya masuk ke kaidah. Kaidahnya gimana bunyinya? Ya gimana? Malayatimul wajibu illa bih fa wajib, wa malayatimul wujubu illa bih fa laisa biwajib. Maksudnya kaidah usul fikih ini. Cuma saya mencontohkan dengan haji. Karena ini yang mudah untuk terpahami oleh antum. Mana yang wajib? Wajib mengumpulkan uang supaya mampu berhaji atau wajib haji kalau mampu? Mana tadi yang wajib? Wajib haji kalau mampu. Kalau mengumpulkan uang untuk haji, wajib enggak ini? Apa? Wajib atau enggak? Kenapa? Dan daftar pun ya kalau ternyata antum gak bisa ya. Sebenarnya itu cuma hasungan ya, terdorong untuk lunasi gitu loh. Sudah terlanjur daftar gitu kan ya. Tapi ini terlepas dari masalah daftar atau gak daftar ya maksudnya ya. Terus lunasi juga paling berapa sih? Iya kan? Biasanya di awal sudah besar kan? Lunasi paling berapa? Nah, apa lunasi 10% ya? 50? Apa? 50%. Iya. Yeah. Ya ini terlepas dari masalah melunasi ya. Tapi ini kaidahnya memang terangkan para ulama. Mala yatimul wajib illa bih fahwa wajib. Iya. Yeah. Apa namanya? Wa mala yatimul wujubu illa bih falaysa biwajib. Iya. Yeah. Ada kereta ini. Sesuatu ya, yang mana hukum wajib tidak akan terjadi kecuali dengannya. Sesuatu yang mana hukum wajib loh ya, bukan pelaksanaan kewajiban, hukum wajib. Sesuatu yang mana hukum wajib tidak terjadi kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut wajib atau tidak? Sesuatu yang mana hukum wajib bukan pelaksanaan kewajiban. Bukan pelaksanaan kewajiban tidak akan tercapai, tidak akan terjadi kecuali dengannya. Tapi hukum wajib tidak akan terwujud. Sesuatu yang mana hukum wajib tidak akan terwujud, tidak akan terjadi kecuali dengan sesuatu itu. Maka sesuatu itu hukumnya wajib atau tidak? Tidak wajib. Sesuatu yang mana hukum wajib tidak akan terjadi. tidak ada kewajiban, tidak hukum wajib tidak akan terwujud kecuali dengan sesuatu itu. Maka sesuatu itu hukumnya wajib atau tidak? Tidak wajib. Ini kaidah para ulama ini. Berarti sebagai contoh tadi ya. Ya. Orang yang mampu haji ya wajib haji. Tapi orang yang belum mampu haji, wajib haji tidak? Tidak wajib haji kan karena tidak mampu. Tapi wajib atau tidak mengumpulkan uang untuk berhaji supaya bisa haji? Tidak wajib. Ini kaidah para ulama. Kaidah para ulama. Ya, contohnya banyak sekali. Banyak sekali. Terpaham ya? Ini contoh. Tapi ya mudah-mudahan kita semua bisa berhaji. Kan banyaklah caranya. Teman, jadi TKI sana pun bisa. Contoh. Antum gak usah bayar, bahkan antum dibayar. Bisa haji. Setahun, dua tahun pulang. Contoh saja. Gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita salah di dalam memahami ya dan menerapkan. Salah paham akhirnya salah terap. Ya. Apa namanya? Meninggalkan sekian banyak ilmu syariat yang hukumnya apa ini? Hukumnya wajib dia tinggalkan dengan alasan ya sudah capek mengumpulkan uang. Contoh saja ini enggak ke manapun ya, enggak siapa-siapa, kita semua. Ya. Yang cari uang kan semuanya ini. Ya. Saya, antum dan yang lain kan semuanya sama. Ya kan? Kemudian ya, dan amalan-amalan anggota tubuh yang lain itu semua bagian dari iman. Gimana cara kita merealisasikan itu semua? Caranya yang pertama adalah belajar. Sudah, kuncinya cuma itu. Makanya ketika ya, seorang bersemangat untuk belajar itu sudah ya pertanda baik, insya Allah. Walaupun nggak mesti ya dia mengamalkannya atau enggak, ya, tapi itu sudah pertanda baik, awal-awal tanda baik. Al-ilm, sebab ilmu itu kunci segalanya, kunci keberhasilan. Ilmu itu dulu. Tapi kalau belajarnya sudah kurang semangat, ya padahal itu kunci utama. Ya, ya sudah, yang berikut-berikutnya udah harapannya enggak besar. Harapannya tidak besar. Ya, dia akan begini, akan begitu. Ilmu itu kunci utama. Ya. Sudah ini. Kemudian materi yang terakhir kita pelajari apa saja? Tentang cakupan iman. Jadi pengertian iman. Kalau iman secara bahasa kan artinya at-tasdiqul jazim al-istijabah. Pembenaran yang mantap disertai dengan penerimaan. Menerima, menyambut. Ya. Dan penerimaan ini ya ada dua bentuk. Kalau yang kita dapatkan adalah berupa berita dan informasi, maka bentuk penerimaannya adalah apa? Dengan meyakininya. Meyakini kebenarannya. Berarti kita menerima kan. Kalau yang disampaikan kepada kita itu adalah perintah dan larangan, maka bentuk penerimaan dan penyambutannya apa? Ya taat. Menaati perintah dengan mengerjakannya. Taat terhadap larangan ya dalam bentuk meninggalkan dan menjauhinya. Ini secara bahasa. Dan secara istilah juga ada kaitannya dengan itu. Secara istilah iman memiliki dua pengertian. Ya. Pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Pengertian iman yang sempit bagaimana itu? Apa? Pengertian iman yang sempit yaitu? Nah, keyakinan-keyakinan dan amalan qalbu. Berarti sisi batin dari syariat Islam. Sisi batin dari dinul Islam. Sisi batinnya. Nah, ketika disebutkan iman, ya, dimaukan dengannya pengertian ini yang sempit, sisi batin saja. Kapan itu? Kapan kata iman, ya, yang dimaukan dengan kata iman adalah sisi batin saja. Kapan? Ketika, ya, disebutkan bersamaan dengan kata Islam di dalam satu konteks pembahasan. Seperti dalam hadis Jibril ini, ya, Islam iman. Islam iman. Maka yang dimaukan dengan iman adalah sisi batin dari dinul Islam, dan yang dimaukan dengan Islam adalah sisi zahir. Yang dimaksud dengan iman sisi batin. Ya, sehingga perhatikan dengan baik perbedaan pembahasan. Ya, antara definisi iman dengan tingkatan iman. Kalau dalam tingkatan iman, tadi kita pelajari tadi, dalam tingkatan iman, ya, tingkatan iman itu mencakup apa? Ya, tingkatan iman, ada tingkatan ihsan, iman, dan Islam. Terkait dengan tingkatan iman, maka mencakup apa ini? Dari segi maknanya, harus menerapkan lahir dan batin. Tidak mencapai tingkatan iman kecuali kalau menerapkan lahir dan batin, yang dengan itu ya tereliminasi orang-orang munafik karena hanya menerapkan sisi zahir. Itu kalau yang dibahas ada tingkatannya, tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Jadi judulnya itu tentang tingkatan martabatnya, martabah, maratib, tingkatan. Maka Islam sisi zahir, tingkatan Islam hanya sisi zahir, tingkatan iman ya mencakup zahir dan batin. Enggak akan mencapai tingkatan iman kecuali kalau melaksanakan dan mengamalkan lahir dan batin dari dinul Islam. Ya kan? Ini kalau judulnya adalah tentang tingkatan. Tapi kalau judulnya itu tentang definisi, pengertian, ya, maka yang dimaukan dengan iman, ya, ya, yang dimaukan dengan iman adalah apa tadi? Pengertian yang pertama, pengertian yang sempit, keyakinan kolbu dan amalan kolbu. Berarti ini sisi batin, ini definisi, bukan tingkatan ya, bukan tingkatan iman, tetapi definisi iman. Definisi iman atau pengertian iman yang sempit adalah sisi batin dari dinul Islam. Ya. Kemudian pengertian yang luas bagaimana? Pengertian iman yang luas ya, mencakup sisi zahir dan batin. Dengan itu semakna dengan apa? Semakna dengan dinul Islam ya. Semakna dengan dinul Islam. Ya, semakna dengan din agama. Ya, dan ini ya pengertiannya adalah apa? Iman dengan pengertian yang luas mencakup zahir dan batin. Tapi kalau didefinisikan kalimatnya bagaimana? Ya, ucapan kolbu, ucapan lisan, amalan kolbu dan amalan anggota tubuh lahiriah yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ya, yang mana dapat bertambah dan dapat berkurang, dapat bertambah dan dapat berkurang. Sehingga di dalam definisi iman ini, definisi iman dengan pengertian yang luas, ada dua hal yang dibahas. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tentang cakupannya. Ada empat. Dan yang kedua tentang sifatnya, sifat iman. Cakupan iman ada empat. Dan yang kedua tentang sifat iman. Tentang sifat iman. Ya. Yang pertama cakupan iman. Ya. Iman mencakup berapa hal? Empat hal. Ucapan kolbu, ucapan lisan, amalan kolbu, dan amalan anggota tubuh. Ini cakupannya. Kemudian terkait dengan sifat iman yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah bagaimana? Bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu tidak acak, ya, stagnan. Statis, tidak. Iman itu dinamis. Iman pada diri seorang dinamis. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Di pertemuan waktu itu. Apa? Dalil ya waktu itu ya. Setelah kita membahas tentang dalil-dalilnya. Dalil tentang cakupan iman. Mencakup empat hal. Demikian juga dalil tentang sifat iman. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Berikutnya kita mempelajari tentang golongan yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam definisi iman. Itu definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ingat, waktu itu ada sebagian ahli sunnah wal jamaah, sebagian kecil ahli sunnah yang keliru di dalam definisi iman. Terkhusus dalam hal apa ini? Terkait dengan apa? Ya. Sebagian ahli sunnah itu menganggap atau meyakini iman itu yazid wala yanqus. Apa artinya? Bisa bertambah tetapi tidak berkurang. Nah, ini pendapat yang lemah, yang keliru, menyalahi dalil. Iman itu bisa bertambah tapi enggak berkurang. Yang benar bagaimana tadi? Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, dan sudah kita sebutkan dalil-dalilnya waktu itu. Baik. Kemudian golongan yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam definisi iman ini. Ya. Golongan yang pertama siapa? Wa'idiyah. Ya. Bagaimana mereka? Golongan yang ya, hanya berpegang dengan dalil-dalil tentang wa'id atau ancaman, sehingga mereka disebut dengan wa'idiyah karena hanya berpegang dengan dalil wa'id. Wa'id itu artinya ancaman. Yani ancaman bagi orang-orang yang berdosa, tidak melaksanakan perintah dan tidak meninggalkan larangan. Ya, kan banyak ancaman-ancaman. Ya. Ancamannya masuk neraka misalkan, ya sudah kekal di dalam neraka. Ya, misalkan. Kemudian bagaimana tentang mereka? Dan wa'idiyah ini, ya, tadi mereka lebih mengedepankan dalil-dalil tentang ancaman dan mengesampingkan dalil-dalil tentang apa? Tentang rahmat dan ampunan. Ya. Dalil-dalil tentang rahmat dan ampunan, walaupun dosanya sangat besar masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu, daripada kesyirikan, bagi siapa yang Allah kehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti masih ada kemungkinan diampuni. Jadi konteksnya tentang orang yang tidak bertaubat, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Ya. Jadi dalil-dalil semacam ini mereka kesampingkan. Ya. Golongan wa'idiyah ini, ya, terbagi menjadi dua kelompok. Semuanya tergolong wa'idiyah. Semuanya tergolong wa'idiyah. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama siapa? Khawarij. Ya, khawarij. Nah, bagaimana keyakinan mereka? Nah, bisa terbagi menjadi, waktu itu antum catat tiga ya. Dijabarkan jadi empat saja biar mudah. Yang pertama bagaimana? Pelaku dosa besar keluar dari iman. Kemudian pelaku dosa besar ini berarti melakukan ya dosa besar, maksiat yang besar, atau meninggalkan kewajiban yang besar seperti meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan ya yang lain juga. Tapi terkait dengan rukun-rukun Islam tadi ada pembahasan khusus sebenarnya. Yang pertama, pelaku dosa besar menurut Khawarij apa? Keluar dari iman. Yang kedua, pelaku dosa besar dihukumi kafir. Jadi statusnya kafir. Bukan muslim ya. Statusnya adalah kafir. Kemudian yang ketiga, ya, mungkin sebelum itu bisa diberi poin yang ketiga itu. Poin ketiganya, pelaku dosa besar ya, tidak disikapi sebagai muslim. Pelaku dosa besar tidak disikapi sebagai muslim. Ya, ini memang berkaitan biasanya. Kalau dihukumi kafir, ya hukum terhadap mereka berarti tidak sebagaimana orang muslim. Statusnya kafir, ya berarti disikapi tidak sebagaimana muslim. Tapi ini bisa dibedakan, dibuat poin tersendiri ya. Nah, supaya nanti lebih jelas untuk membedakan antara keyakinan Khawarij dan kelompok Wa'idiyah yang kedua. Yang pertama tadi, Mereka meyakini pelaku dosa besar keluar dari iman. Yang kedua, pelaku dosa besar dihukumi kafir, statusnya kafir. Yang ketiga, pelaku dosa besar tidak disikapi sebagai muslim di dunia, ya maksudnya. Tidak disikapi sebagai muslim di dunia. Kalau meninggal, ya gak dimandikan, gak dikafani sebagaimana orang muslim, tidak dimakamkan sebagaimana orang muslim. Ya, sekedar dipendam saja. Kemudian yang keempat, pelaku dosa besar bagaimana? Nah, itu yang antum catat, yang keempat. Pelaku dosa besar kekal di dalam an-nar, neraka. Empat poin. Kelompok yang kedua dari Wa'idiyah adalah siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah. Bagaimana keyakinan Mu'tazilah? Empat poin juga sama. Yang pertama, pelaku dosa besar keluar dari iman. Sama atau beda dengan Khawarij? Sama. Pelaku dosa besar yang kedua? Tidak dihukumi? Tidak dihukumi kafir. Sama atau beda dengan Khawarij? Beda. Kalau Khawarij meyakini, menghukumi kafir. Kalau ini tidak, tidak memvonisnya kafir. Kemudian yang ketiga, pelaku dosa besar apa? Disikapi sebagaimana muslim. Yang ketiga, pelaku dosa besar disikapi sebagaimana muslim. Jadi Mu'tazilah itu meyakini para pelaku dosa besar itu sudah keluar dari iman. Ya. Sudah keluar dari iman. Ya, tetapi mereka masih menyikapi pelaku dosa besar sebagaimana kaum muslimin yang lain. Ya. Kalau meninggal ya disolatkan jenazahnya, kemudian dikafani, di apa makamkan sebagaimana muslim, dan masih saling mewarisi dengan keluarganya. Keluarganya meninggal ya berhak mendapatkan warisannya. Dan seterusnya. Ya. Tadi poin yang kedua bagaimana? Keyakinan Khawarij atau keyakinan Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dihukumi kafir tapi disebut, tapi ya antara iman dan kufur, antara iman dan kufur, manzilah bainal manzilatain, tidak dihukumi kafir pelaku dosa besar tetapi dikatakan, kata Mu'tazilah, bagaimana di antara dua keadaan, antara keadaan iman dan keadaan kufur, antara keadaan mukmin dan keadaan kafir. Jadi enggak sampai kafir tapi juga sudah keluar dari iman. Jadi bayangkan ada dua tempat. Ya, ini iman di sini, ini kekufuran di sini. Kalau orang-orang Khawarij menghukumi ya pelaku dosa besar keluar dari iman langsung ke kufur, kafir. Kalau Mu'tazilah mengatakan bagaimana pelaku dosa besar memang sudah keluar dari iman, ya, tapi nggak sampai ke kafir, tidak dihukumi kafir. Jadi di sini, ini apa ini? Ketika mereka ditanya ini manzilah apa ini, mereka nggak nerangkan itu bagaimana, namanya apa, nama syari'inya apa, ya karena itu keyakinan yang bid'ah, keyakinan bid'ah. Bid'ah itu bukan cuma amaliyah ya, ibadah bid'ah, amaliyah, ya, keyakinan-keyakinan juga banyak yang bid'ah. Ini keyakinan yang bid'ah, keyakinan yang tidak ada dalilnya. Baik. Kemudian keyakinan yang keempat bagaimana? Mu'tazilah. Pelaku dosa besar kekal di dalam an-nar, neraka. Sama atau beda dengan Khawarij? Sama. Kesimpulannya, ya, kesamaan Khawarij dan Mu'tazilah ada berapa? Dua. Yang pertama, pelaku dosa besar keluar dari iman, dan yang kedua, kekal di dalam neraka. Kalau perbedaannya ada berapa? Dua juga. Yang pertama, ya, ya, pelaku dosa besar menurut Khawarij dihukumi kafir, kalau menurut Mu'tazilah tidak, tapi fi manzilah bainal manzilatain. Kemudian perbedaan yang kedua, pelaku dosa besar, ya, ya, menurut Khawarij pelaku dosa besar ya tidak disikapi sebagai muslim tapi sebagai orang kafir. Adapun Mu'tazilah, menurut Mu'tazilah disikapi sebagaimana muslim ini di dunia. Sudah ya, selesai. Ini materi yang terakhir kemarin ini. Lanjutkan apa cukup? Ya, mungkin kita tambahkan sedikit. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua dari apa ini? Ya. Golongan yang kedua, ya, yang menyelisih ahli sunnah di dalam definisi iman. Golongan yang kedua adalah murji'ah. Golongan yang kedua adalah murji'ah. Ya. Yaitu golongan yang lebih atau yang golongan yang mengedepankan dalil-dalil dalil-dalil ampunan dan rahmat, mengedepankan dalil-dalil ampunan dan rahmat. Ya. Serta mengesampingkan dalil-dalil ancaman. Ini searah atau enggak dengan tadi, wa'idiyah? Bertolak belakang ya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah ini, ekstremis mereka yang sebenarnya ekstremis. Jadi yang ekstremis itu ya bukan cuma orang-orang khawarij ya, ekstremis. Ini juga ekstrim ini. Jadi ya secara umum seolah serba enggak apa-apa, enggak masalah, aman. Ya, mau salah ini, mau salah itu, mau dosain dosa itu aman. Secara umum, tapi nanti ada perincian insyaallah. Kemudian dan mereka mengeluarkan ya, amalan ya, lahiriah dari cakupan iman. Jadi setiap orang yang meyakini bahwa amalan itu bukan bagian dari iman, maka ya bisa dikatakan murji atau memiliki pemahaman murji'ah, irja. Jadi ini patokan umumnya ini, mengeluarkan apa? Amalan lahiriah dari cakupan iman, definisi iman. Kita mengerjakan sholat, sholat kita itu iman bukan? Bagian dari iman kita bukan? Ya kalau ada yang mengatakan bukan, ya berarti ada pemahaman murji'ah. Masuk ke golongan ini. Ya. Apa bersedekah? Ya. Kita bersedekah itu bagian dari iman kita bukan? Ya, kalau mengatakan bukan, ya berarti ada pemahaman murji'ah atau irja. Baik. Kemudian murji'ah ya, ada beberapa kelompok. Murji'ah ada beberapa kelompok. Jadi mereka pun bertingkat-tingkat. Ya. Dalam hal keparahannya, kesalahan, kesesatannya, beda-beda. Ada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok yang meyakini iman adalah ma'rifatul qalb. Ma'rifatul qalb, iman adalah ma'rifatul qalb, pengetahuan hati, pengetahuan hati di dalam hati. Ini tadi saya sebutkan bertingkat-tingkat. Ini menurut antum kira-kira dimulai dari tingkat paling parah atau paling ringan? Tingkatan murji'ah yang paling parah atau tingkatan murji'ah yang paling ringan kira-kira? Jadi kan saya sebutkan bertingkat-tingkat ya, keparahannya. Kemudian saya nyebutkan ini yang pertama. Menurut antum kira-kira yang disebutkan ini dimulai dari yang paling parah atau paling ringan? Apa? Ya termasuk yang paling parah. iman itu hanyalah apa? Ma'rifat al-qalb, pengetahuan hati. Sekarang saya tanya ke antum, sama atau beda antara ma'rifat pengetahuan dengan i'tiqad keyakinan? Apa? Sama, serupa, kalau sama persis mungkin enggak ya, serupa, ya, semakna, atau beda? Sama atau beda? Perbedaannya apa? Apa? Ya, barakallahu fiik. Apa? Ya. Gimana perbedaannya tadi? Ma'rifat dengan i'tiqad. Pengetahuan dengan keyakinan, sama atau beda? Bedanya apa? Sama. Ada lagi? Ya. Intinya berbeda. Ya, seperti yang dikatakan Abu Fawaz Andri. Ya, motivasi kan jadi insyaallah. Apa namanya? Beda. Seperti tadi, ma'rifat pengetahuan ya, itu belum dikatakan i'tiqad keyakinan. Karena hanya berupa pengetahuan tahu, tapi tidak mesti menggerakkan hatinya untuk meyakini kebenarannya, hanya tahu. Jelas ya? Jadi ma'rifat itu ya sekedar tahu, walaupun dia tidak menggerakkan hatinya untuk meyakininya. Kalau i'tiqad itu berarti menjadikan keyakinan. I'tiqad itu dari kata aqdun, artinya ikatan. Jadi diikat dengan kuat. Ya. Mantap. Sehingga disebut i'tiqad, akidah, keyakinan itu ketika dia ikat pengetahuan itu dalam hati sekuat mungkin. Sehingga menjadi keyakinan. Jadi keyakinan itu atau i'tiqad itu lebih daripada sekedar apa? Ma'rifat. Makanya ya kita belajar itu ya, kalau secara apa namanya kronologis, urutan kronologis, kalau kita belajar itu pertama sampai ke ma'rifat atau langsung i'tiqad? Ma'rifat dulu kan? Kita belajar ini seperti ini kan? Ma'rifat tahu. Tergantung masing-masing akan menjadikannya sebagai keyakinan atau panbelih gitu. Jelas ya? Kalau menjadi keyakinan ya itu sampai. Kalau tidak ya itu sekedar menjadi bumerang, hujjah yang akan apa menjatuhkan dan apa merugikan diri sendiri. Tahu tapi dia mengabaikan. Thayyib. Ini ya. Keyakinan ini ya. Atau di antara kelompok yang meyakini seperti ini, iman adalah ma'rifatul qalb saja, itu siapa? Ya. Mereka adalah Jahmiyah. Mereka adalah Jahmiyah. Jadi, kelompok yang meyakini bahwa iman itu ma'rifatul qalb, hanya pengetahuan dalam hati. Ya, mereka adalah Jahmiyah. Ini Jahmiyah yang pertama, bukan Jahmiyah yang berikut-berikutnya. Jahmiyah yang pertama itu Jahm bin Sofwan dan yang lain. Jahmiyah ya, dan Ghulatu Sufiyah. Ya, Sufi ekstrim. Jahmiyah, kemudian selain Jahmiyah adalah Sufi ekstrim. Sufi yang ekstrim. Seperti siapa tokohnya yang seperti ini masuk ke Sufi ekstrim? Seperti Ibnu Arabi. Ya. Seperti yang tahu bukan Ibnul Arabi ya, tapi Ibnu Arabi. Filsafat Sufi. Itu mengerikan. Ya, keyakinannya seperti itu. Iman itu cukup ma'rifatul qalb, pengetahuan di dalam hati. Ya. Kan mengerikan. Padahal masih banyak kaum muslimin yang mentokohkan Ibnu Arabi. Ya, padahal merusak akidah kaum muslimin. Meyakini iman itu yang penting pengetahuan dalam hati. Sehingga Ibnu Arabi dan semisalnya itu mereka menulis buku-buku atau artikel dan semisalnya kan zaman dulu ya, berapa ratus tahun yang lalu, untuk ya menguatkan, ya, menguatkan, membuktikan, ya, pernyataan bahwa Fir'aun itu tergolong mukmin. Jadi disebutkan argumentasi-argumentasi, ya, untuk membenarkan keyakinan bahwa Fir'aun itu beriman. Kenapa Fir'aun beriman? Apa? Apa iya? Kenapa Fir'aun dinyatakan beriman? Karena Fir'aun itu walaupun, ya, mengingkari Nabi Musa alaihissalam, tetapi Fir'aun itu tahu enggak ada Allah? Tahu. Makanya Nabi Musa alaihissalam membantah Fir'aun seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra, laqad 'alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ardi basair. Laqad 'alimta, sungguh kamu itu sudah tahu wahai Fir'aun, kata Nabi Musa. Kamu itu sudah tahu, laqad 'alimta ma anzala ha'ula. Tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini. Berapa mukjizat itu Nabi Musa? 9 ayatin bayyinat, ya kan? Ya, 9. 9 mukjizat. Sungguh engkau wahai Fir'aun sudah tahu, yakin. Kamu tuh sudah tahu, hanya saja apa? Istilahnya dalam bahasa Arab mukabarah, seolah menentang padahal ya mengakui tahu. Sungguh kamu itu sudah tahu wahai Fir'aun, tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini illa rabbus samawati wal ardi basair, melainkan siapa? Rob langit dan bumi. Ya. Kamu tuh udah tahu. Nah, ketika itu Ibnu Arabi dan semacamnya, ya, menyatakan bahwa Fir'aun itu beriman karena Fir'aun memiliki makrifat, pengetahuan tentang Allah. Begitu ya. Kan mengerikan sekali, Fir'aun itu mukmin. Otomatis yang lain-lain juga begitu kan? Iblis mukmin tidak berarti? Ya mukmin, jadinya kan tahu. Iblis sampai mengatakan fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu, keperkasaanmu ya Allah. Jadi iblis meyakini, mengakui Allah itu Al-Aziz, dialah Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha mulia. Ya. Ini kan konsekuensinya. Hulatu sufi ya tadi, sufi-sufi yang ekstrim, sangat mengerikan. Sehingga jangan sampai terus beredar, ya, pemahaman dan keyakinan sufi ekstrim ini di sekitar kita, di masyarakat kita, di masyarakat kaum muslimin. Sangat berbahaya. Caranya gimana supaya kita bisa membentengi atau membendung, ya, keyakinan-keyakinan yang salah dan sesat semacam ini? Caranya gimana? Belajar lagi. Aduh, tahu, lagi-lagi suruh belajar ya. Ya memang ujung-ujungnya belajar. Nah, antum mau dakwai tetangga antum, mitra kerja atau mitra bisnis antum itu kan, atau mungkin tetangga dagang antum itu buka lapak sampingnya ya ternyata masih sufi misalkan, atau mungkin yang lain pemahamannya, gimana caranya ngobrol bareng kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak bisa berargumen, coba gimana? Ya harus belajar kan, berarti begitu. Dan nggak mungkin kan kita sembarangan, yang penting pinter ngomong, ya nggak bisa. Keahlian di dalam berbicara itu, ya mungkin terdengar enak di dalam, di telinga, tetapi tidak akan masuk ke dalam hati. Ya makanya antum jangan cuma apa namanya senangnya kalau kajian itu yang apa penyampaiannya itu mengalir enak didengar itu, jangan cuma enaknya saja, tapi yang benar-benar menumbuhkan keyakinan. Benar-benar menumbuhkan keyakinan, iman, dan semisalnya. Terpaham ya? Ya. Maksudnya, ya, tadi, dasar-dasar iman, ya, Islam itu harus dipelajari. Ya, secara mendetail, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita seperti orang umum, yang hanya suka kajian atau pengajian yang sifatnya hiburan. Wah, saya sedang jenuh ini, berangkat ah. Gitu. Kemana ini yang temanya ini, kayaknya enak. Enak, bukan saya butuh atau enggak butuh, enak. Menyenangkan. Kalau tema ini gimana? Mumet. Suruh nyatet lagi. Allah Musta'an. Ya bukan begitu ya. Yang kita tahu sendiri kan. Ya, agama itu bukan sekedar tadi kan. Apa yang kita inginkan itu namanya hawa, hawa nafsu, syahwat. Ya. Di antara bentuk hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu di dalam thalabul ilm adalah memilih materi yang disukai saja. Ya, termasuk hawa nafsu ya, di dalam menuntut ilmu, belajar itu hanya memilih materi yang disukai, yang enggak disukai ya enggak. Kurang begitu antusias, antusiasnya hanya yang menarik-menarik ya. Yang enak didengar, santai lagi. Ya. Ya enggak masalah sih kalau memang enak didengar kebetulan dan cenderung santai enggak masalah juga. Cuma ini kembali ke masing-masing dari diri kita. Kita lebih sukanya yang mana? Ya. Ini baru kita sebutkan kelompok yang pertama dari Murji'ah. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya akan kita bahas tentang kelompok-kelompok yang lain. Ya. Seperti Asy'ariyah, Asy'ariyah ini justru lebih banyak di sekitar kita dibandingkan dengan Jahmiyah. Asy'ariyah, pemahaman Asy'ariyah. Mereka juga Murji'ah. Baik, ada yang kurang jelas mungkin? Tolong. Kalau Ibnul Arabi itu ulama ya, Ahlus Sunnah bermadhab Malikiyah. Bermadhab Malikiyah, madhabnya Imam Malik gitu ya. Ibnul Arabi Ahlus Sunnah. Tapi kalau Ibnu Arabi ini termasuk filsafat, filsuf, ahli filsafat. Filosof atau filsuf. Ya, yang mengambil aliran tadi sufi ya, tasawuf. Tapi tadi sampai kepada pemahaman-pemahaman yang kufur 14. Itu Ibnu Arabi. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Atau apa? Enggak ada. Ibnu Arabi itu yang tadi ahli filsafat menyimpang tadi. Kalau Ibnul Arabi ulama ya bermadhab Malikiyah, ulama ahli sunnah. Baik, sementara kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan dalam hati. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.